Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, melanjutkan kembali pelajaran Durusul Lughatil Arabiyah, yang mana kita sudah masuk ke Darsul Ishrun, pelajaran ke-20 dari jilid yang pertama, dan sudah kita baca sampai At-Tamrin Al-Thani, sampai latihan kedua. Dan insyaAllah di kesempatan malam ini kita akan baca sisa daripada latihan yang ada, mulai dari at-tamrin ats-tsalits, ar-rabi', al-khamis dan al-kalimatul jadidah. Namun sebelum kita lanjutkan, sedikit kita review apa yang telah kita bahas di pelajaran 20 ini, di ad-darsul ishrun dan juga ad-darsut tasi'asyar, masih terkait dengan al-adad wal ma'dud. Dari angka 3 min tharatha ila asyarah, dari angka 3 sampai 10. Dan sudah kita jelaskan beberapa beberapa kaidah yang terkait dengan al-adad wal ma'dud ini. Di antaranya yang sudah kita sampaikan bahwa jenis daripada al-adad berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Jadi kalau kita temukan al-ma'dudnya mudhakkar, maka tentu al-adadnya mu'annath. Begitu pula kebalikannya, jika al-ma'dudnya mu'annath, maka al-adadnya mudhakkar. Kemudian yang kedua juga sudah kita bahas dan sudah kita jelaskan bahwa bentuk daripada al-ma'dud dari 3 sampai 10 adalah jama' majrur. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui jenis daripada al-ma'dud yang bentuknya jamak, kembalikan dulu ke bentuk mufradnya, ke bentuk tunggalnya, baru kemudian bisa diketahui apakah dia mudzakkar atau mu'annath. Baru setelah itu antum bisa memutuskan apakah al-adadnya mudzakkar atau al-adadnya mu'annath. Ini sekilas apa yang telah kita bahas dan sudah kita ulang berkali-kali kaidah ini. Dan langsung saja, siap-siap ikhwah studio, kita masuk ke tamrin al-thalith, latihan yang ketiga, safha 111. Ada angka 1 berderet 3 kali 111, kita baca demikian, 111. Sudah ketemu? Jilid yang ketiga. Afwan, at-tamrin ats-tsalits. Latihan yang ketiga. Jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ad-Darsul Ishrun. Pelajaran ke-20. Silakan bagi ikhwah-ikhwah sekalian di rumah, silakan buka bukunya, buka halaman 111. Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang pertama. Ad-Darsul Ishrun. Pelajaran ke-20, latihan ketiga, at-tamrin ats-tsalits. Perintahnya di sini ajib. Ajib 'anil as'ilatil atiyah musta'milan al-'adad al-madhkur baina qausaini. Ajib 'anil as'ilatil atiyah, jawablah soal-soal berikut. Musta'milan, dengan menggunakan al-'adad al-madhkur. Al-'adad, bilangan al-madhkur yang tersebutkan. Baina qausain, di antara dua kurung. Jadi al-adadnya, bilangannya, jawab dengan angka yang ada di dalam kurung di bagian akhir. Tidak mengapa, sebagai contoh Anda bacakan nomor 1 misalnya. Al-awwal, kam akhan laka. Apa arti akhan? Kam akhan laka? Berapa saudara yang kamu punya? Nah, berapa saudara yang laki-laki kamu punya? Saudara laki-laki yang kamu punya. Jawabannya angka berapa ini? Sitta. Terus kita alik, berarti 6 saudara. Jawabannya li sittatu sittatu ikhwatin. Li sittatu ikhwatin. Ikhwatin. Kenapa sittatu pakai ta marbutah belakangnya? Kenapa pakai muannas sittatu? Karena ikhwatinnya mudzakkar. Tahu dari mana ikhwah mudzakkar? Al-mufrad. Kembalikan ke mufradnya, kembalikan ke tunggalnya. Akhun, akhun itu mudzakkar. Maka al-adatnya harus muannas sittatu. Kalau mudzakkar sittu. Muannasnya? Sittat. Sittat. Saya ulang, kam akhun laka? Jawabannya li sittatu ikhwatin. Jangan lupa ma'adutnya itu jamak majrur. Sittatu ikhwatin. Pernah kita bahas ini adalah bentuk al-idhafah. Al-mudhaf dan al-mudhafu ilaih. Siap untuk nomor berikutnya? Musta'idun ya ikhwan, siap? Ana beri dua nomor buat antum, Ilham. Pak Sabirin kadzalika rakmain, dua nomor. Wa Aba Abdillah kadzalika ana utika rakmain. Ithnan wa thalatha, anta Ilham. Arba wa khamsa, Pak Sabirin. Abu Asma. Sitta wa sab'a, anta ya Aba Abdillah. Fahimtum? Tafadhal, ibda' ya Ilham. Isnan, kam ukhtan laka? Naam. Berapa saudari perempuan yang kamu punya? Naam, jadi sekarang pakai mu'annath. Li sittu akhwatin. Ah, angka berapa itu angkanya? Li khamsu akhwatin. Li khamsu akhwatin, sahih. Apa artinya? Saya mempunyai lima saudara, saudari, saudari perempuan. Iya, lima saudari perempuan. Lihat, khamsu, dia mudzakkar. Kenapa demikian? Karena akhwat muannas. Tahu dari mana dia muannas? Lihat, mufrad. Mufradnya. Wasil, al-thalith ya Ilham. Thalith, kam bakaratun. Kam bakaratan, la tansa, tamyiz. Kam bagoratan fil fil haqli fil haqli al haql ladang, ladang perkebunan atau ladang persawahan. Nah, apa artinya kam bagoratan fil haql? Berapa sapi di ladang, ladang. Nah, li bukan li jawabannya. Fil haqli, di ladang. Fil haqli berapa sapi? Ashru. Ashru, sahih. Ashru baqaratin. Ashru baqara jawabannya apa? Baqara. Al baqara, al abqar boleh atau baqarat juga boleh. Baqarat. Nah, fil haqli ashru baqaratin. Baqaratin. Ashru baqaratin. Nah, di kebun terdapat 10 ekor sapi. Nah, di ladang ada 10 sapi. Nah, syukur ya akhil kirim. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair, Ustaz. Tafadhal ya Abu Asma. Ar-rabi wal khamis. Robi, kam tolibatan jadidatan fil fasli. Naam. Terjemahkan. Naam, terjemah awalan. Berapa siswi baru di kelas? Naam. Berapa angkanya ini? 9 tadi. Naam. Silakan masukkan dalam jawaban. Fil fasli tis'u tolibatan. Ah, jamak majrur. Fil fasli tis'u tolibatin. Talibatin. Tolibatin jududin. Jududin, ahsant. Ahsant ya Basma. Sekali lagi. Fil fasli. Fil fasli tis'u tolibatin. Talibatin. Talibatin jududin. Naam, naam, ahsant, ahsant. Di dalam kelas ada 9 siswi baru. Naam, ahsanta. Al-khamis. Al-khamis. Kam tabibatan fi mustashfa al-wiladati. Sambung. Fi mustashfa al-wiladati. Kam tabibatan fi mustashfa al-wiladati. Nah, apa artinya? Berapa dokter perempuan di rumah sakit bersalin? Di rumah sakit bersalin, sahih. Mustasyfal Wilada, rumah sakit bersalin. Angka berapa itu, Abu Asma? 8. Nah, famania. Masukkan dalam jawaban. Fi mustasyfal wiladati samani tabibatan. Ah, jamak majrur, jangan lupa. Samani. Fi mustasyfal wiladati samani tabibatin. Tabibatin, sahih. Apa artinya? Di rumah sakit bersalin ada 8 dokter perempuan. Naam, ahsant, ahsanta, Abu Asma. Khalas, ha? Baik. Wasil ya Abu Abdullah, anta as-salis was-sabi'. Thumma na'ud ilayka ya Ilham. Thamania. Thumma Abu Asma tis'a. Wa al-akhir Abu Abdullah 10. Hakadha. Ikra raqmain awalan ya Abu Abdullah, raqam Allah as-sadis was-sabi'. Baca dulu dua nomor. Nomor 6 dan nomor 7. As-sadis. Kam hafilatan fil jami'ati. Naam. Apa artinya? Berapa bis yang ada di dalam universitas? Naam, sahih. Berapa bis di dalam universitas? Dan jawab, angka berapa itu? 6. 6. Fil jami'ati sitatu. Sitatu hafilatin. Hafilatin. Lamnya panjang. Hafilatin. Sitatu atau situ? Sitatu. Mu'annath berarti. Karena ma'adudnya mu'annath. Afan. Situn. Situ. Naam. Masih lagi? Fil jami'ati. Situ. Hafilatin. Naam. Situ. Hafilatin. Karena hafilat mu'annath. Harus kedalik ya, Abu Abdullah? Bala. Maka al-adatnya harus? Mudhakar. Mudhakar. Nah, jangan bilang sitatu. Tapi bilang? Situ. Situ. Fahim tak? Nah, wasil. As-sabi. Kami benan. Ahsan, lihat bagaimana cara nyambungnya. Kami benan, sahih. Kami benan laka. Naam. Berapa anak yang kamu punya? Berapa putra yang kamu punya? Naam, ada angka berapa itu? Arba'ah. Silakan. Arba'atu. Apa Abu Asma, biarkan Abu Abdullah berpikir. Li arba'atu. Arba'atu. Abna'in. Ya. Nah, sepertinya ada mau lanjutkan lagi? Apa sudah cukup? Cukup. Cukup sudah. Nah, mulai lagi. Jawabannya bagaimana? Li arba'atu abna'in. Li arba'atu abna'in. Ahsant. Ahsant ya, akhi. Apa artinya? Saya mempunyai 4 putra. Ahsant. Sahih. Arba'atu ya, mu'annath ya. Naam. Karena ibnun mudzakkar. Naam. Ahsant. Sahih. Syukran ya akhil karim. Jazakallahu khair. Tersisa 3 soal, dibagi satu-satu. Faham, Tom? Abu Abdullah, beri mikrofonnya ke Ilham. Ilham nomor 8, Thamania, Abu Asma 9, antum ya Abu Abdullah 10. Siap-siap. Tafadhal. 9. Naam, berapa tadi? 9. Sab'an. Sab'ah? Samaniya. Atau as-samin. As-samin. Naam. Kam bintan laka? Naam. Berapa putri yang kamu punya? Naam. Li bintan. Bintun nanti jadi mudzakkar atau muannas? Muannas. Berarti alatnya harus mudzakkar. Mudzakkar. Masukkan angka 8 atau 7 yang mudzakkar. Li sab'u banatin. Li sab'u banatin sahih. Saya mempunyai 7 orang. Fi baladi salasu jami'atin. Naam, fi baladi salasu. Kenapa bukan salah satu, Abu Asma? Karena mafrudnya mu'annas tadi. Ma'adudnya mu'annas. Naam, salasu jami'atin. Sahih. Tarjim. Di negeriku ada 3 universitas. Ada 3 universitas, sahih. Ahsant. Terakhir, al-ashir. Asyara. Ana bilang al-ashir, anda baca asyara? Al-ashir. Naam. Kam kitaban indika? Indah. Oh, indaka. Kam kitaban indaka? Naam. Angka berapa itu? 8 samania. Naam. Terjemahkan dulu apa artinya kam kitaban indaka? Berapa buku yang ada di sisimu? Ya, yang kamu punya? Yang kamu punya? Naam. Indi samaniatu kutubin. Indi samaniatu kutubin. Ahsanta ya akhil kirim. Tarjim. Saya mempunyai 8 buku. 8 buku. Buku apa ini? Buku catatan, buku tulis, buku pelajaran? Buku apa aja? Buku apa saja? Bebas. Buku gambar masuk ke kitab. La ya akhil kirim. Kitab. Ini buku bacaan. Buku bacaan. Iya, tidak bebas. Nah. Taib, intahayna min al-ikhwa fi studio. Kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya Abu Zuhri. Jazakallah khair, satu barakallah fiq, pendengar dan pemirsa Raja TV. Alhamdulillah, kita sudah simak bersama jawaban dari ikhwan yang ada di studio. Dan kita buka kesempatan bagi antum untuk mencoba dalam sesi soal jawab ya latihan. Dan kita terima di 021-823-6543. Baik, kita angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Khadijah, Ustaz, di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Masya Allah, ahlan ya Ummu Khadijah di Tebing Tinggi. Nah, Sumatera Utara, nah. Masya Allah. Ummu Khadijah, ada nah, bukunya? Ustaz. Alhamdulillah ada, Ustaz. Nah, tafadhali. Ummu baca at-tadribu al-thalith atau at-tamrin al-thalith. Kembali ke latihan 3 tadi. Iya. Baca 5 soal. Iya, Ustaz. Tafadhali. Coba ya, Ustaz, baru belajar ini, Ustaz. Labas, nanti kita bantu insyaallah. Al-awwal ya, Ustaz. Naam. Akhun laka, berapa saudara lelakimu? Berapa saudara lelaki yang kau miliki? Ya. Li sittatu ikhwatin. Naam, sahih. Kam terjemahkan dulu, apa artinya li sittatu ikhwatin? Saya memiliki 6 saudara. 6. Kenapa sittatu bukan sittu? Karena kita ini apanya laki-laki muzakkar, Ustaz. Apa yang muzakkar? Ma'adudnya. Ma'adud, Ma'adudnya muzakkar, maka al-adadnya harus mu'annas. Mu'annas. Naam, hakadha. Begitu. Fahimti? Kam ukhtan laka? Fahimti ya Ummu Khadijah? Oh, fahimtu. Fahimtu, naam. Athani. Kam ukhtan laka? Berapa saudari yang kau miliki? Li khamsu akhawatin. Li khamsu akhawatin, mumtaz. Terjemahkan? Terjemahkan, Ustaz. Ya. Saya memiliki 5 saudari. Naam, sahih. Teruskan. Kam bakorotan fil haqli. Naam. Berapa sapi yang berapa sapi di kebun? Di kebun? Naam. Fil hakli asro bakorotin. Asyara atau asyru? Asyaru atau asyru? Asru. Boleh asyru, boleh asyaru. Naam. Oh, ya, asru bakorotin, bakorotin. Asyru bakorotin. Naam. Lanjut saja. Kam talibatan jadi datan fil fasli. Jangan lupa angkanya, angka berapa ini? Apa Ustaz? Nomor berapa sekarang yang ummu baca? Arba' ya Ustaz. Arabi'. Arabi'. Naam. Bilang umpannya Arabi' ya Ustaz ya. Naam. Arabi' kam talibatan jadi datan fil fasli. Naam. Berapa pelajar baru di kelas? Iya, pelajar lebih rincinya siswi. Siswa. Iya siswi kalau pakai tamar buta ya Ustaz. Naam, perempuan dia. Berapa siswi baru di kelas? Naam. Fil fasli tis'u talibatin apa ya Ustaz ya? Jududin. Jududin. Jududin, ya, jamaknya judud. Ulang sekali lagi, fil fasli. Fil fasli tis'u talibatin jududin. Naam, terjemahkan. Di kelas ada 9 siswi baru. Mumtaz, Masya Allah, anti mumtaz. Satu lagi umu, Al-Khamis. Al-Khamis. Kam tobibatan fi mustashfal wiladati. Naam. Berapa dokter perempuan di rumah sakit bersalin? Naam. Fi mustashfal wiladati Samani tabibatin. Tabibatin, tanya pendek. Tabibatin. Ahsanti, ya seperti itu. Ahsanti, ada berapa? Jawabannya? Di rumah sakit bersalin ada 8 dokter perempuan. Iya, Masya Allah, Masya Allah, mumtazah. Anti mumtazah ya Ummu Khadijah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Yang nomor 7 jawabannya sama ini Ustaz dengan saya Ustaz. Nah, nomor 7 apa nomor 8? Yang nomor 7 Ustaz. Nomor 7. Nah. Asabi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik wa fi ahlik. Naam, fi dunia wa fi akhirah. Baik, jazakallah khair. Nah, terputusnya baik. Jazakallah khair mau Ummu Khadijah di tebing tinggi ya, Masya Allah. Sudah cukup lancar, alhamdulillah. Nah, pertama kali jadi Sumatera Utara. Nah. Dan kami tunggu kembali interaksinya di kesempatan yang akan datang Ummu Khadijah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lainnya mungkin baru bergabung dalam pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Dan kita angkat kembali telepon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu, dengan siapa di mana? Ummu Sofia di Cilangkap. Oh, tayyib. Ummu Sofia di Cilangkap. Ummu Sofia. Nah. Silakan Ummu Sofia, tafadhali, lanjutkan rakam as-sadis sampai al-ashir. 5 soal juga. As-sadis. Kam hafilatan fil jami'ati? Naam. Berapa bis yang ada di kampus? Ya. Fil jami'ati sittu hafilatin. Naam, sittu hafilatin, sahih. Di Tarjim. Universitas ada 6 bis. Ada 6 bis, ahsanti. Ya. Wasili. As-sabi' Kami benan laka. Naam. Berapa anak lelaki yang kamu punya? Naam. Li arba'atu benain. Arba'atu gimana? Li arba'atu Abna'in. Abna'in, na'am, dipisah. Arba'atu abna'in, na'am. Abna'in. Karena al-alif di kalimat abna, ada alif atau hamzatu al-qata. Dibaca dan ditulis. Oh iya, pesat, baik. Tapi ketika di mufrad ibn, ibnun, itu alifnya hamzah wasal. Oh, na'am, na'am. Fahimti? Ya, Umma Sofia. Fahim tu, insyaAllah. Wasili, tiga soal lagi, lanjutkan. Al-Thamin. Al-Thamin. Kam bintan laka. Nah. Apa putri yang kamu miliki? Li sab'u banatin. Li sab'u banatin, na'am. Saya memiliki tujuh putri. Saya memiliki tujuh putri, ahsant. Sab'u wala sab'atu? Sab'u. Hah? Sab'u, karena bintun mu'annath. Maka al-adatnya harus mudhakar. Ya. Mudhakar, na'am. Teruskan, at-tasi' At-tasi' kam jami'at, kam jami'ata fi balad, fi baladika? Na'am. Berapa kampus yang ada di negerimu? Berapa kampus di negerimu? Nah. Fi baladi salasu jami'atin. Naam. Fi baladi salasu jami'atin. Naam. Di negeriku ada tiga kampus atau universitas. Naam. Sahih. Satu lagi. Ashiran atau al-ashir? Al-ashir. Kam kitaban indaka? Naam. Berapa buku bacaan yang engkau miliki? Indi sama sama niatun sama niatu ya mu'annas. Berasa lagi? Indi sama niatu kutubin. Sama niatu kutubin, sahih. Saya memiliki 8 buku bacaan. Naam, 8 buku bacaan. Iya. Mumtazah, Masya Allah, anti mumtazah ya Umma Sofia. Syukran. Syukran laki wa jazakillahu khairan. Wa iyak. Wa zaraki ilman nafi'an wa amalan salihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Umma Sofia. Sekali lagi, barakallahu fiik dan alhamdulillah bisa kita tunggu kembali di kesempatan pekan yang akan datang. Nuasil, Ustaz? Nuasil, nah, nuasil at-tadribur rabi' atau at-tamrin rabi'. Nah. Halaman berikutnya, 112, 112. Latihan yang keempat, siap, Ikhwan Studio? Kita mulai dengan Ikhwan Studio terlebih dahulu. Ada indana huna asyru atau asyaratu as'ilah. Asyaratu as'ilah, ada 10 soal. Nuqassim fi thalatha. Kita bagi ketiga orang. Kam asyara fi thalatha? 10 bagi 3 berapa jadinya? Ganjil jadinya. Ada yang 4, ada yang 3. Anta ikra arba'atu as'ilah anta ya akhi? Naam. Wa Abu Asma wa Abu Abdullah thalathatu as'ilah. Fahimtum? Berapa soal antum jadi ilham? 4 soal. 4 soal. Pak Abu Asma dengan Abu Abdullah berapa soal? 3. Siap-siap. Masing-masing sudah tahu posisinya. Siap-siap. Kita baca dulu ininya. Perintahnya di sini iqra. Mana mana iqra? Bacalah. Iqra bacalah al-jumal al-atiyah. Kalimat-kalimat berikut. Kalimat-kalimat berikut. Waktubha dan tulislah dia. Ma'a kitabatil a'dad dengan menulis bilangan-bilangan atau angka-angka al-waridah fiha yang tersebutkan di dalamnya bil huruf dengan huruf. Antum? Ini karena ini antum baca tidak antum tulis ya. Antum sebutkan angkanya berapa? Nah. Antum? Nah, perlu ana beri contoh? Perlu? Ilham? Perlu ana beri contoh? Mungkin. Baik. Rakam wahid misalnya kal mithal sebagai contoh. Li arba'u atau li arba'atu ikhwatin, li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Lihat. Li arba'atu. Kenapa arba'atu? Arba'atu ikhwatin. Kenapa? Kenapa arba'atu mu'annath? Al-ikhwa. Al-ikhwa mudhakar atau mu'annath? Mudhakar. Mudhakar. Tadi mana itu mudhakar? Fil mufrad. Kembalikan ke mufradnya. Mufradnya akhun. Akhun mudhakar. Sekedarik. Balasab. Wa thalathu. Ah, di sini baru saya beri mudhakar. Karena akhawatin itu mu'annath. Wa thalathu akhawatin. Seperti itu. Berarti antum tidak jadi 4 soal antum. Antum tetap 3 soal. Alhamdulillah. Hadhihi hilatun jayidah. Nah, Ustaz. Nah, jamil. Al-thani wa thalith al-rabi. Ahsanta ya Ilham. Anta rajulun dhaqi ya akhi. Bismillah. Thani Muhammadun lahu khamsatu abna'in. Naam. Wa sab'u wa samanu wa thamani banatin. Wa thamani banatin. Ulang lagi. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa sab'in. Berapa ini? Angka berapa ini? 7 atau 8? Wa thamanin Wa thamani banatin. Naam. Wa thamani banatin. Apa artinya? Muhammad mempunyai 5 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Ahsant. Terus Thalith. Thalith indi asyratu kutubin wa sab'u majallatin. Naam. Tarjim. Saya mempunyai 10 kitab dan 7 majalah. Ahsant. Satu lagi. Fil mustashfa Fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Ahsant. Dua-duanya muzakkar semua ya. Tis'u dan sittu. Nah, karena ma'adudnya sama-sama mu'annath. Tarjim. Di rumah sakit terdapat 9 dokter perempuan dan 6 perawat. Dan 6 perawat. Iya. Ahsanta ya akhil kirim. Anta rajulun mumtaz ya Ilham. Barakallahu fik. Wa zadakallahu ilman nafi'an. Amin. Wa amalan salihan. Amin. Syukran sat. Wa zawajakallahu sari'an. Amin. Qul amin. Amin sir. Naam. Anta wasil anta ya Abu Asma. Al-khamis was-sadis was-sabi'. Berarti antum Abu Abdullah mulai dari al-thamin, al-tasi' dan terakhir al-ashir. Tafadhal ya Abu Asma. Al-khamis. Indi arba'atu kumsanin. Sahih. Arba'atu kumsanin. Nah, tarjim. Saya memiliki 4 kemeja. Naam, sahih. As-sadis. As-sadis. Lihadihi sayyarati arba'u abwabin. Abwab mudhakar atau mu'annath? Mudhakar tadi. Mudhakar. Karena kembali ke babun. Babun mudhakar. Berarti arba'u atau arba'atu? Arba'atu, Ustaz. Naam. Ulang saya lagi, Abu Asma. Lihadihi sayyarati arba'atu abwabin. Naam. Arba'atu abwabin. Naam. Tarjim. Mobil ini memiliki 4 pintu. Ahsanta. Ahsanta ya Syekhana ya Abu Asma. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan wa zarakallahu ilman nafi'an wa amalan salihan. Teruskan. Amin Ustaz. Masih ada satu lagi? Ada tadi. Satu lagi. As-sabi'. As-sabi'. Fi hadhihi kalimati khamsatu hurufin. Naam. Tarjim. Di pelajaran ini Al-kalimah. di kata-kata ini, nah, ada di kata ini, di sebuah kata ini, di sebuah kata ini ada lima huruf. Ada lima huruf. Iya. Jazakallahu khairan. Syukran. Jazakallahu khairan. Terakhir. Naam ya Abu Asma, indaka sual? Afi? Yes. Al-Thamin. Tafadhal ya Abu Abdullah. Al-Thamin. Fi madrasatina. Naam. Samaniyatu. Ah, kenapa samaniyatu? Samani madrasatin. Ma? Samaniyatu, ulang lagi. Fi madrasatina. Samani samani madrasatin. Ah, la. Samaniatu. Samani betul. Tapi bukan madrasatin, bukan. Samani mudarrisatin. Naam, hakadha. Oh, iya. Angkanya betul. Samani mudarrisatin. Sekali lagi, apa Abdullah baca sekali lagi yang bagus? Fi madrasatina samani madras samaniatu samani mudarrisatin. Naam, samani mudarrisatin. Terjem. Di sekolah kami ada 8 guru. Ada 8 guru perempuan. Naam. Terus wasif. At-tasi. Fi baitina asyara rijalin asyara wala asyaratu asyaratu rijalin naam wa asru nisa'in sahih. Tarjim. Di dalam rumah kami ada 10 anak laki-laki. Ah, rijal. 10 laki-laki dewasa dan 10 perempuan dewasa. Baik. Jazakallahu khairan. Satu lagi, Ustaz. Nah, dia ana belum bilang berhenti. Nah, doa. Anta ma tahta ila doa. Al-ashir. Al-ashir. Dhahaba abi ila riyadhi qabli wala qabla qabla qabla salasati ayyamin. Naam, qabla salasati ayyamin. Ulang lagi. Dhahaba abi ila riyadhi qabla salasati ayyamin. Naam, ahsan. Terjem. Telah pergi ayah saya ke Riyadh setelah sebelum tiga hari yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu. Hakadha. Naam. Telah pergi ayahku ke Riyadh 3 hari yang lalu. Begitu maknanya. Fahimta ya? Abdillah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. وزارك الله علما يا أخي الكريم علما نافعا وعملا صالحا. نعم، انتهينا من التدريب الرابع ونفتح المجال للمستمعين والمشاهدين. تفضل يا أبو عبد الله. يا إلهام، أنا أحتاج للماء. خذ لي قارورة من الماء. واحد. طيب، جزاكم الله خير. kami sampaikan kepada Ustaz dan juga ikhwah yang telah memberikan contoh dan juga menjawab latihan-latihan. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi ikhwah dan akhwat di line telepon 021-823-6543. Dan silakan yang mungkin Anda baru bergabung, silakan dibimbing dan dibantu juga oleh Ustaz Hamzah Abbas. Kita angkat untuk telepon yang berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Mu'abdillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Mu'adillah, kaifa haluki? Alhamdulillah, nafi khair. Kaifa haluki? Masyaallah, masyaallah. Silakan Om Abdullah. At-tamrin ar-rabi'. Ar-rabi', bismillahirrahmanirrahim. Keberatan baca 5 soal. Amin ar-rabi'. Nah, pelan-pelan. Bacanya jangan terburu-buru. Ikra'il jumalah atiyata waktu beha maha kita batil adadil waridati fiha bil hurufi. Nah, awalan li arba'atu ikhwatin. Li arba'atu ikhwatin. Nah, bas salatu akhwatin. Wasalatu akhwatin. Naam. Aku mempunyai 4 saudara laki-laki dan 3 saudari perempuan. Naam. Angka yang pertama, angka 4 muzakkar atau muannats itu? Homo? Gimana, Ustaz? Angka 4 itu muzakkar, muzakkar. Naam. Muzakkar atau muannats? Muannats, Ustaz. Arba'atu, iya, muannats. Kemudian angka 3-nya muzakkar atau muannats? Muzakkar. Muzakkar, iya. Terus sanian Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Naam. Muhammadun mempunyai 5 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Iya, sahih. Salis. Inti asyaratu kutubin. Asyaratu kutubin. Wa samani majalatin. Angka berapa itu, Omo? Wasab'u majalatin. Wasab'u majalatin. Naam. Tarjim. Aku mempunyai 10 kitab dan 7 majalah. Iya. Lanjut, Rabi'. Rabi'an. Fil mustasa tis'u tabibatin wasib Mumarridatin. Mumarridatin. Nah. Mumarridatin. Nah. Di rumah sakit ada 9 dokter perempuan. Nah. Dan 6 perawat perempuan. Dan 6 perawat perempuan. Iya. Satu lagi Umar Abdullah. Al-Khamis. Inti arba'atu kumsonin. Naam. Aku mempunyai 4 kemeja. Iya. Arba'u atau arba'atu? Arba'atu. Arba'atu. Iya. Mumtaz. Masya Allah. Anti mumtaz ya Umar Abdullah. Masya Allah. Seperti biasa. Soal-soalnya terlihat mudah bagi Umar Abdullah. Jazakillahu khairan wa barakallahu fi. Kita tunggu teleponnya insya Allah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umar Abdullah di Solo. Barakallahu fiik dan alhamdulillah telah dijawab dengan baik. Nah. Dan kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Umar Abdullah di landphone di 0218236543. Kita berikan kesempatan kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa, umur di mana? Umar Fatia Ustaz Aceh. Nama Fatia, nama di Aceh. Ummu Fatia, nah. Ahlan ya, Umma. Ahlan bikum, Ustaz. Nah, marhaban biki ya, Ummu Fatia, kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair, wa antum ya, Ustaz? Ana bi khair, alhamdulillah. Syukran ala sual. Afwan, Ustaz. Tafadhali ya, Ummu Fatia. Rakam as-sadis sampai al-ashir. 5 soal, tafadhali. Naam, Ustaz. As-sadis lihadihi sayyarati arba'atu abwabin. Arba'atu abwabin, sahih. Terjemahkan. Oh, naam, Ustaz. Mobil ini memiliki 4 pintu. Naam, sahih. As-sabi' fi hadhihi al-kalimati khamsatu hurufin. Khamsatu hurufin, naam. Pada kata ini ada 5 huruf. ada lima huruf. Ahsanti, ya. Asanin di madrasatina samania. Bagaimana untuk muzakarnya? Angka 8. Samani gitu, Ustaz. Samani, ya, seperti itu. Naam, Ustaz. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Naam. Di sekolah kami ada 8 guru perempuan. 8 guru perempuan. Iya, sahih. At-tasi' fi baitina asyratu rijalin wa asyru nisa'in. Naam. Asyratu yang pertama mu'annath. Asyru yang kedua mudzakkar. Iya. Tarjimi. Di rumah kami ada 10 laki-laki dewasa dan 10 perempuan. Naam, masyaallah, masyaallah. Terakhir. Al-ashir. Al-ashir. Zahaba abi ila riyadi qabla salasatu ayyamin. Qabla salasati. Dia mudhafun ilaihi di sini, oh. Dia majrur. Di qabla, Ustaz. Karena qabla mudhaf, salasati mudhafun ilaihi. Naam. Naam, Ustaz. Nanti di jilid kedua Al-Arabatul Miyassara kita belajar itu, Musafiyah, Mufatiyah. Naam, Ustaz. Zahaba abi ila riyadi qabla salasati ayyamin. Naam. Ayah saya pergi ke Riyadh 3 hari yang lalu, Ustaz. 3 hari yang lalu. Iya, seperti itu terjemahannya. Iya, Masya Allah. Nanti mumtazah ya Umma Fatiha. Alhamdulillah, Ustaz. Seperti biasa mudah sepertinya bagi Umma Fatiha ini soal-soal durus. Mudah-mudahan, Ustaz. Mohon doanya. Jazakillahu khairan. Wabarakallahu fiik. Wabarakallahu fiikum. Assalamualaikum. Jazakillahu ilman nafi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Umma Fatiha dari Aceh. Taib. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Dan insyaAllah kita akan tunggu kembali di kesempatan pekan yang berikutnya. Nah. Dan masih kita berikan kesempatan di line telepon 021. Cukup. Ya, cukup, Ustaz. Nah, kita masuk ke at-tamrin al-khamis. Nah. At-tamrin al-khamis, latihan kelima. Siap-siap, ikhwari studio. Perintahnya di sini, uktubil a'dada. Tapi karena antum baca, nanti ikra'il a'dada min 3 ila 10. Waj'al kullan min al-kalimatil atiyati ma'dudan lah. Uktubil a'dad, bacalah, afwan, tulislah bilangan-bilangan dari berapa? 3 ila 10 sampai 10. Waj'al, mana waj'al? Dan jadikan kullan, setiap min al-kalimatil atiyah, dari kata-kata berikut sebagai ma'dudnya. Ma'dudan lah, sebagai ma'dudnya. Sejarah jadi ma'dudnya. Antum bilang 3 mobil, 4 mobil, 5 sampai 10. Berarti itu. Ana kasih contoh. Sayyaratun mudzakkar atau mu'annath? Mu'annath. Maka bagaimana angkanya? Mudzakkar. Berarti 3 sayyaratin. Jangan lupa panjang. Arba'u sayyaratin, khamsu sayyaratin, sittu sayyaratin, sab'u sayyaratin, thamani sayyaratin, tis'u sayyaratin, dan terakhir ashru sayyaratin. Seperti itu. Sahlun jiddan, insyaAllah. Tahu ma'adudnya, buat dia jadi jamak. Kemudian al-adadnya, jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'adud. Allah yusahil umurakum. Tafadhal. Dari siapa? Dari tengah sekarang. Dari Abu Asma'. Dari Ukhtun. Ukhtun apa jamaknya? Akhwatin. Akhwatin. Jamak majrur. Kemudian dia mudzakkar atau mu'annath, Abu Asma? Mu'annath. Mu'annath. Berarti angkanya bagaimana? Salasu akhwatin. Bagus. Terus. Akhwatin. Arba'u akhwatin. Nah. Terus. Khamsu akhwatin. Nah. Situ akhwatin. Naam. Sab'u akhwatin. Akhwatin, naam. Samani akhwatin. Samani akhwatin, naam. Tis'u akhwatin. Naam. Asharatu asyru. Asyru. Asyru akhwatin. Asyru akhwatin, sahih. Ahsant. Ke Abu Abdullah. Ilham jadi yang terakhir. Jadi dua, tiga soal sekaligus. Tafadhal. Talibatun. Jamaknya apa? Jamak ajrumnya? Tulabin. Halalala. Talibani. Talibani. Talibatin. Talibatin. Talibatin. Nah, talibatin. Jangan lupa banyak panjang. Talibatin. Nah, silakan masukkan angka-angkanya. Salasu talibatin. Naam. Arba'u talibatin. Naam. Khamsu talibatin. Sittu talibatin. Naam. Sab'u talibatin. Samani talibatin. Naam. Tis'u talibatin. Asru talibatin. Mumtaz, mumtaz. Satu lagi. Abu Abdullah, majalah. Apa jamaknya? Majalatin. Lamnya panjang. Majalatin. Ah, seperti itu. Silakan masukkan angkanya. Majalatin. Majalah itu mudzakar. Mudzakar atau muannats? Muannats ya. Ah. Apa yang muannats? Ma'adudnya atau adatnya? Enggak ada. Majalatin karena ada tak marfutah, Ustaz. Iya. Berarti muannats, mudzakar. Angkanya mudzakkar. Mudzakkar. Ma'adudnya muannats. Iya, silakan. Salasu majallatin. Naam. Arba'u majallatin. Khamsu majallatin. Sittu majallatin. Sab'u majallatin. Samani majallatin. Tis'u majallatin. Tutup bukunya. Asru majallatin. Tutup bukunya. Baitun. Baitun mudzakkar atau muannats? Muannats. Baitun. Mudzakkar. Mudzakkar. Jamaknya? Buyutun. Buyutun. Ingat jamak majrur buyutin nanti ya. Ya. Dia muzakkar. Berarti angkanya muzakkar atau muannats? Muannats. Muannats. Masukkan angkanya muannats. Salah satu buyutin. Terus bagus. Arba'atu buyutin. Khamsatu buyutin. Nah. Sittatu buyutin. Sab'atu buyutin. Bagus. Samaniyatu buyutin. Tis'atu buyutin. Asyara buyutin. Buyut muzakkar. Asru buyutin. Asyru atau asyaratu. Asru. Asyaratu. Muannats ini ya. Sudah betul semua tadi angka-angka 3 sampai 9 ya. Kenapa tiba-tiba jadi 10 jadi tiba-tiba berubah? Asyaratu. Oh ya, muannasnya angka ya. Asyaratu buyutin. Asyaratu buyutin. Anak kasih antum satu lagi. Ilham biar istirahat dulu. Sa'atun. Sa'atun. Apa itu sa'ah? Hadis sa'ah. Hadis sa'ah. Apa jamaknya? Sa'atun. Sa'atin nanti jadinya. Sa'atin. Ainnya panjang, sin juga panjang. Siap? Dia mudzakkar atau muannats? Sa'atun. Sa'atun. Sa'ah. Sa'ah. Muannats. Muannats. Berarti angkanya? Mudzakkar. Silakan. Salasu sa'atin. Bagus. Arba'atu. Arba'u sa'atin. Sa'atin. Sa'nya juga panjang. Arba'u sa'atin. Bagus. Khamsu sa'atin. Naam. Situ sa'atin. Sab'u sa'atin. Bagus. Samani sa'atin. Naam. Tis'u sa'atin. Ya, terakhir. Isru. Kalau jadi isrun. Isrun 20. Isru. Kita belum baca. Asru. Asru. Asru sa'atin. Asru sa'atin. Ahsant. Ahsant ya Aba Abdillah. Hakada. Begitu. Jangan tergantung dengan buku. Bismillah. Dengan Allah berikan antum ingatan. Allah berikan kekuatan insyaAllah buat antum. Amin. Dan buat kita semua. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum ya ikhwan. Dan ila huna naktafi ya Bazuri. Nahnu muta'ab wa kulluna muta'abun. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pekan depan. Silakan Abu Zuri untuk menutup acara.